Jamaah sekalian kaum muslimin barakallahu, masih melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid pada babu qaulillahi qaulullahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Sedang membahas bab firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf 99. Bab ini mencakup dua pembahasan. Yang pertama, bab tentang merasa aman dari makar Allah. Dan telah disebutkan ayat dan penjelasannya pada pertemuan sebelumnya. Dan juga bab poin yang kedua, al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dua perkara ini adalah perkara yang termasuk di antara dosa besar, dan ini termasuk menghilangkan kesempurnaan tauhid. Dan ini termasuk menghilangkan kesempurnaan at-tauhid. Maka sudah diketahui bersama, karena ibadah harus dibangun, rukun yang pertama adalah al-khauf, takut, tidak merasa aman. Tetapi merasa takut, tidak merasa aman dari azabnya Allah, dari makarnya Allah. Dan ibadah yang kedua harus dibangun di atas ar-raja, berharap, bukan berputus asa. Sehingga kalau ada seorang memiliki dua sifat ini, merasa aman dari makar Allah, hilang salah satu rukun dari rukun ibadah, al-khauf. Demikian pula seorang harus beribadah diiringi dengan roja, berharap penuh dengan rahmatnya Allah, bukan berputus asa. Adapun rukun yang ketiga yaitu mahabbah, dan ini merupakan poros berputarnya segala jenis ibadah. Sehingga digambarkan oleh para ulama, kalau khauf dan roja itu seperti sayapnya, maka mahabbah itu kepalanya. Kalau khauf dan roja itu sayapnya, seekor burung, demikian mahabbah seperti halnya kepalanya. Sehingga tidak mungkin seekor burung terbang tanpa memiliki sayap, mesti dia punya sayap. Dan tidak mungkin burung akan hidup kecuali punya kepala. Inilah rukun ibadah yang harus ada. Maka Syekh membawakan dua pembahasan penting ini, karena siapa yang merasa aman dari makar Allah atau berputus asa dari rahmat Allah, hilang kesempurnaan at-tauhid. Kita masuk pada poin yang kedua sekarang, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Istadalal mu'allifu lahu biqaulihi. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam kitabnya di situ, istadalal mu'allif. Mu'allif, Syekhul Islam, mengambil sebuah dalil dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Hijr. Al-Hijr ayat 56. Allah berfirman, fala ya'manu wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Wa may yaqnatu, waman, dan siapakah orang yang dia itu berputus asa dari rahmat Rabbnya, illa dhalun, kecuali orang-orang yang sesat, Waman isim istifham. Isim yang digunakan untuk bertanya, siapakah orangnya? Li'anal fi'la ba'daha marfu'. Karena kalimat fi'il yaqnatu sesudah istifham tadi dalam keadaan marfu', yaqnatu. Suma innaha lam yakun lahu jawab. Kemudian tidak ada jawab fi'il. Berarti ini isim istifham. Dan siapakah orang yang dia berputus asa dari rahmatnya Rabbnya kecuali orang yang sesat? Yaqnatu. Apa itu yaqnatu? Al yaqnatu fi'il. Maka isimnya adalah qunut. Pakai qaf. Qunut pakai ta. Bukan pakai ta. Qunut. Al-qunut maknanya adalah asyaddul ya's. Lebih dahsyat, lebih kuat daripada al-ya's. Al-ya's artinya berputus asa. Pesimis ya. Ya's. Kalau al-fal optimis. Kalau al-ya's berputus asa. Qunut lebih daripada al-ya's. Li'anal insana yaqnatu wa yub'idu roja. Karena seorang yang dia berputus asa, yaqnatu di sini yub'idu roja, menjauhkan diri dari berharap. Wal amal dan berangan-angan atau bercita-cita. Bihaisu yastabi'idu husula matlubihi. Di mana orang tersebut menjauh dari perkara yang bisa dia dapatkan dari keinginannya. Au kasfi makrubihi. Atau menjauh dari perkara yang bisa menghilangkan kesusahannya. Itu kunut. Dia tidak berharap. Menjauhkan diri dari yub'id anir roja wal amal. Dia menjauhkan dari sikap berharap dan berkeinginan. Dan juga dia menjauh dari segala perkara yang husul matlubi. Yang dia bisa didapatkan dengan melakukan itu perkara yang dia cari. Ataupun menjauhkan dari perkara yang dia bisa dengannya dihilangkan sesuatu yang dia mendapatkan kesusahan padanya. Itu namanya qunut. Dan ini termasuk dosa besar. Tidak boleh seorang berputus asa, berharap. Dia harus berusaha. Kalau dia sakit, dia berharap sembuh. Dan dia berusaha mencari sebab yang bisa mendatangkan kesembuhan yang disyariatkan oleh agamanya. Jangan berputus asa. Sebab barang siapa yang berputus asa min rahmati rabbih, hadihi rahmatun mudhaf. Kalimat rahmah di sini mudhaf. Ilal fa'il, kepada fa'ilnya, rahmati rabbih. Wa maf'ulaha mahzuf. Isim maf'ulnya terbuang. Sehingga dikira-kirakan min rahmati rabbihi iya. Barang siapa yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kepada dia. Karena Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Allah akan memberikan rahmah kepada seorang yang mencari rahmat-Nya. Allah Maha Luas rahmat-Nya. Inna lillahi, Allah memiliki mi'ah, memiliki seratus dari rahmatnya. Memiliki seratus bagian dari rahmatnya. Maka satu rahmatnya diturunkan di dunia. Dan 99 disimpan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan satu rahmat, manusia saling berkasih sayang. Sampai binatang Dia melindungi anaknya supaya tidak mendapatkan gangguan. Itu menunjukkan rahmatnya, rahmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Lalu bagaimana seorang berputus asa dari rahmat Allah yang sangat luas? Maka kesusahan yang menimpa seorang hamba, jangan memiliki sikap berputus asa. Berharaplah dan memohonlah kepada Allah kemudahan. Maka barang siapa yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kepada dia, illa dhalun, kecuali mereka orang-orang yang tersesat. Illa adatu hasr. Kalimat illa di sini sebagai bentuk adatu hasr, alat untuk meringkas. Kecuali orang sesat, bukan yang lain. Kecuali orang tersesat. Bagaimana tidak tersesat? Rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya sangat luas. Yang berbuat dosa di waktu malam, di waktu siang Allah menerima taubatnya. Yang berbuat dosa di waktu siang, di waktu malam Allah Ta'ala berkenan mengampuninya. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, Allah masih menerima taubatnya hamba. Bukan Allah Maha Luas? Dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau hamba tersebut mau bertobat kepada Allah Ta'ala, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas rahmatnya. Kenapa berputus asa? Oleh karena itu kata mu'alif, li'anna al-istifham fi qawlihi, karena kalimat istifham wa man dalam ayat ini murad bihi an-nafyu. Wad-dhalun fa'il. Dhalun di sini i'rabnya sebagai fa'il dari fi'il yaqnatu. Barang siapa yang berputus asa, siapakah orang yang sesat? Itu orang yang berputus asa dari rahmat Rabb kepadanya, begitu. Wal makna la yaqnatu min rahmatillah ila dhalun. Sehingga makna ayat tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang sesat. Jadi orang-orang yang tersesat adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Apa itu dhalun? Dhal maknanya adalah faqidul hidayah. Faqid, hilangnya hidayah, namanya dhal. Jadi orang yang dhalun maknanya faqidul hidayah, hilangnya hidayah yang Allah berikan kepada dia. Sehingga ketika orang sudah tidak dapat hidayah, hilang hidayah pada hatinya, at-ta'ih alladzi la yadri ma yajibu lillah. At-ta'ih, orang yang bingung. Ta'ih, tersesat. Tidak tahu arah kanan, arah timur, arah barat. Ta'ih, yang dia tidak tahu apa yang wajib diberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya orang yang dhalun. Dia tidak tahu apa yang harus diberikan kepada Allah Rabbnya. Padahal ma'annahu subhanahu qaribul ghair. Padahal Allah itu maha dekat dengan makhluknya. Allah maha mendengar, Allah maha tahu, Allah maha kuasa atas makhluknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas makhluknya. Bahkan Allah itu maha dekat. Allah itu huwa aqrab min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kalian. Kalau Allah maha dekat, kenapa tidak mengadu? Kenapa tidak meminta pertolongan hanya kepadanya? Namun karena orang tidak tahu tauhid, tidak mengerti haknya Allah ditauhidkan, sehingga dia pun tersesat, bunuh diri, melakukan tindakan bunuh diri sebagai bentuk dia tidak menyadari Allah Maha luas rahmatnya. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itu telah datang dalam sebuah hadis, ajaba rabbuna min qunuti ibadih. Ajaba rabbuna, Rabb kami merasa heran. Ajab, heran. Rabb kami merasa heran min qunut ibadih, dari sifat berputus asanya hamba. Rabb kami merasa heran dari berputus asanya hamba. Kenapa? Qaruba ghairihi yanduru ilaikum azalin qanitin fayadillu yadhaku ya'lamu anna farjakum qarib. Allah itu qaruba ghairihi, dekat dengan makhluknya. Allah itu melihat kepada kalian. Yanduru ilaikum, Allah itu selalu melihat kalian. Namun kalian azalin qanitin, namun kalian terus berputus asa. Fayadilu yadhak, sehingga Allah pun tertawa. Ya'lamu anna farjakum qarib, karena Allah tahu kelonggaran, kemudahan kalian itu sebenarnya dekat. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam muqaddimahnya, dan barakallahu fikum, wa dzakara Ibnu Hibban fi Siqat wa baqi rijalihi ihtajja bihi Muslim. Jadi dalam hadis ini, barakallahu fikum, Allah Ta'ala maha dekat, Allah maha tahu, Allah selalu melihat hamba. Namun kenapa hamba berputus asa? Kesusahan hidup, sesusah apapun, Allah tahu kita. Maka mengaduhlah hanya kepada Allah. Banyak berharaplah dengan rahmat Allah. Jangan berputus asa. Kalau sudah berdoa, jangan mengatakan saya sudah berdoa kok Allah belum mengabulkan. Itu namanya istijal, tergesa-gesa. Kalau semakin banyak berdoa, bukan semakin banyak pahala. Semakin banyak berdoa, bukan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal. Kenapa berputus asa dari berdoa, berharap? Lihatlah. Allah menceritakan fa'an amma ma'nal ayat, adapun makna ayat ini, surat Al-Hijr 56. Lihatlah. Fa'ina Ibrahim, maka sesungguhnya Ibrahim alaihi salam khalilullah, lamma basharathul malaikatu bihulamin alim, setelah basharathu malaikatu, para malaikat memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bihulamin alim, dengan adanya hulam, anak alim yang berilmu, Ishak. Karena Nabi Ibrahim punya dua istri, yang satu melahirkan Ismail, yang satunya melahirkan Ishak. Wa mi warai Ishak Yaqub. Dan istri beliau yang melahirkan Ishak dalam kondisi beliau sendiri sudah sepuh. Sebagaimana dikisahkan, ketika malaikat datang menemui Ibrahim, rombongan malaikat ini akan mendatangi kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, yang akan diazab dengan azab yang berat. Maka sebelumnya mereka mendatangi Ibrahim alaihissalam. Qala, Ibrahim bertanya, qala abasyartumuni ala an masaniyal kibaru fabima tubasyirun. Qala Ibrahim bertanya, abasyartumuni, apakah kalian akan memberikan kabar gembira kepada saya, ala anna masaniyal kibar dalam kondisi saya telah ditimpa dengan usia kibar, usia lanjut, usia sudah sepuh, al-kibar. Fabima tubasyirun, maka dengan apakah kalian akan memberikan kabar gembira? Maka qalu, qalu, para malaikat, malaikat itu menjawab. Apa jawaban para malaikat? Barakallahu fikum. Qalu basyarnaka bil haq, kami berikan kabar gembira kepadamu dengan kabar yang betul. Apa itu? Fala takun minal qanitin. Kabar yang gembira yaitu Allah akan memberikan anak namanya Ishak. Dalam kondisi sudah sepuh. Maka malaikat mengatakan, fala takum minal qanitin. Kamu jangan berputus asa. Berdoa, memohon kepada Allah anak. Ternyata nasihat malaikat, fala takun minal qanitin. Jangan kamu termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. Tidaklah berputus asa. Tidak lain yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang sesat. Itu para nabi. Khalilullah. Itu saja diuji. Diberi anak. Dalam usia sudah lanjut. Dan ini merupakan kebaikan tentunya. Dan para nabi dan para rasul orang yang dicintai oleh Allah. Khalilullah. Mereka mendapatkan sebuah ujian. Sudah sepuh belum punya anak. Punya anak dalam kondisi sudah sepuh, bayangkan. Tapi bisa membayangkan bagaimana kalau kita sudah tua baru punya anak. Bagaimana keadaannya. Tapi demikianlah. Para nabi dan rasul, orang yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga mereka pun diuji dengan ujian yang berat. Tapi mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah. Nah. Fal kunutu min rahmatillah la yajuz, sehingga berputus asa dari rahmatnya Allah itu tidak boleh, haram. Lianna, kenapa tidak boleh? Liannahu su'udzon billah, karena berputus asa dari rahmat Allah itu menunjukkan prasangka yang jelek kepada Allah. Su'udzon. Kenapa su'udzon? Kenapa dia berprasangka jelek kepada Allah? Bukankah Allah mampu memberi anak? Walaupun mas sudah tua. Barakallahu fikum. Tidak boleh berputus asa. Allah bisa menciptakan anak tanpa seorang ayah. Yaitu Nabi Isa. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Adam wa Hawa. Mampu bagi Allah. Kenapa berputus asa? Allah Maha Kuasa. Maka tidak boleh berputus asa. Banyak berdoa. Doa-doa Anda itu jadi ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Semakin banyak berdoa, semakin banyak pahalanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika seorang berdoa, ada kalanya Allah kabulkan di dunia atau Allah simpan pahalanya di akhirat. Atau Allah palingkan dari sesuatu kejelekan yang dia tidak mengharapkan dengannya. Kebaikan. Wadhalika min wajhain. Dikarenakan prasangka berputus asa itu termasuk berprasangka jelek kepada Allah. Kenapa? Wadhalika min wajhain. Karena dilihat dari dua sisi. Kenapa dikatakan berprasangka jelek kepada Allah? Dilihat dari dua sisi kata Syekh. Al-awwal annahu ta'nun fi kudratihi subhanah. Berarti Orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, itu sebagai bentuk suudon, prasangka jelek kepada Allah, dikarenakan Allah, dikarenakan dia, li'annahu ta'nun, itu termasuk celaan terhadap kemampuannya Allah, maha mampunya Allah. Li'anna man alima, dikarenakan siapa saja yang mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, siapa saja yang tahu bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu, lam yastab'id syai'an ala kudratillah, tidak akan menjauh, tidak akan menjauh atas segala kemampuannya Allah. Barakallahu fikum. Karena sesungguhnya Allah maha mampu, maha kuasa atas segala makhluknya. Jangan berputus asa. Bagaimana saya bisa menjadi orang kaya raya kalau dia ingin kaya? Sementara saya tidak punya pendidikan, cuman pendidikannya sangat rendah. Kaya itu bukan karena pendidikan kadang. Berapa banyak orang tidak punya pendidikan jadi orang kaya raya? Kenapa berputus asa mengharapkan rahmat Allah? Tadinya tukang parkir, cuma tukang parkir. Lama-lama bisa beli tanah parkirnya. Lama-lama bisa memborong sekian luas tanah parkirnya, sehingga jadi orang kaya raya. Masya Allah. Padahal cuma anak kampung, tidak pernah mengenyam dunia kuliah. Tetapi dia diberi oleh Allah kemudahan. Allah maha mampu. Demikian pula dalam urusan akhirat. Kalau urusan dunia Allah maha mampu, karena dunia itu berputar, ada siang, ada malam, ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada pula sakit, berputar. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar di tengah manusia. Maka ma'asyiral muslimin, demikian pula tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Azza wa Jal. Belajar. Dan belajar mempelajari agama. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Yang kedua, annahu ta'nun fi rahmatihi subhanah. Berputus asa dari rahmat Allah menunjukkan celaan dia terhadap rahmatnya Allah subhanah. Li'anna man alima anna Allah rahim, sebab barang siapa yang mengetahui kalau Allah itu maha penyayang, la yastab'idu ayyarhamahullah, dia tidak akan menjauh dari rahmat Allah, dia akan mendekat, mendekat, mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa li hadza kana al-qanit min rahmatillah illa ad-dallun. Oleh karena itulah, yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali orang itu orang yang tersesat. Ya. Jangan berputus asa. Berdakwah kepada Allah pun tidak boleh berputus asa. Kesusahan dalam membawa dakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW, dakwah salafiyah, akan ada ujian. Namun jangan berputus asa. Walayan bahilil insan, tidak seyogianya bagi seorang idza waqa'a fi kurbatin, apabila ditimpa satu kesempitan hidup, ayastab'idha husula madlubi, menjauh, dia menjauh didapatkannya perkara yang dia inginkan, au kashfi makrubi, atau dia menjauh dihilangkannya sesuatu yang menyusahkan. Wa kam min insanin, kata Syekh, berapa banyak orang-orang yang waqa'a fi kurbah, terjatuh kepada kesusahan, kesempitan, wa dhanna an la alla najata minha, dia menyangka tidak ada keselamatan dari kesempitan itu, dia menduga apa selamat ya, apa mungkin kita selamat ya. Dugaan-dugaan tadi, ternyata apa? Fanajallahu subhanahu. Ternyata Allah selamatkan dia. Bahkan Allah menangkan dia. imma bi amalin salih sabik, ditolong bisa karena sebab amal soleh yang telah dilakukan. Amal soleh yang telah dilakukan oleh seorang hamba bisa menjadi sebab Allah menurunkan rahmatnya berupa pertolongan dari kesempitan. Wadhalika mislu ma waqa'a li Yunus, seperti yang terjadi terhadap Nabi Yunus alaihi salam. Antum lihat Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya. Ternyata kaumnya semakin hari semakin menjauh, tidak semakin mendengar. Maka Yunus kemudian meninggalkan kaumnya. Ditinggalkan kaumnya karena kami tidak mau mendengar. Naiklah dia di atas kapal. Sesampainya di tengah lautan, kapal melebihi beban muatan. Sehingga diundilah oleh nakhoda. Siapa yang namanya keluar dilempar ke laut. Karena ini kapal yang membawa orang, bukan kapal barang. Kalau barang mungkin barangnya dilempar. Karena ini isinya orang, yang dilempar orang. Maka diundilah. Setelah diundi, keluarlah nama Yunus. Nakhoda tahu, ini orang soleh. Mungkin jangan dia yang dilempar. Diundi lagi, ternyata keluarlah Yunus alaihissalam. Ini orang soleh, masa dilempar? Kalau tidak dikurangi bebannya bisa tenggelam. Lebih baik menyelamatkan orang banyak, melempar satu orang, dan itu kesepakatan. Akhirnya keluar lagi nama Yunus. Sudah sepakat, lempar Nabi Yunus. Begitu dilempar ke tengah laut, faltaqatahul hut, ditelanlah oleh ikan hut. Ikan hut, ikan hiu atau ikan paus. Hut, ikan yang sangat besar. Masuklah dia ke perut ikan. Ya. Maka tatkala dia masuk ke dalam perut ikan, Allah kisahkan, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah bukan karena sebab, dia termasuk orang-orang yang bertasbih. Begitu masuk perut ikan, Allah jadikan ikan itu tidak menglumat, menghancurkan badannya. Nabi Yunus bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus bertasbih, dibawa oleh ikan ke dasar laut. Begitu. Lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena dia termasuk orang yang bertasbih, tasbihnya tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus berbaca tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau bukan karena dia termasuk orang-orang yang bertasbih, lala bisa, pasti akan menetap. Fi batnihi, dalam perut ikan tersebut, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkit. Allah matikan dalam perut ikan. Tapi ikan kemudian melemparkan Nabi Yunus di pantai. Diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah ingatkan kepada Nabi, fala takun ka sahibil hut. Jangan engkau wahai Nabi seperti orang yang masuk ke dalam ikan hut. Siapa ini? Yunus. Sabar, dakwah. Jangan berputus asa. Sehingga beliau pun berdakwah walaupun ujian terus menerpa dirinya, dilempar kotoran, dicekik, hendak dibunuh, dilempar batu. Itu yang dia dapatkan, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, itu akan mendapatkan ujian. Barakallahu fiik. Namun tidak boleh berputus asa. Au bi amalin lahiq, atau karena sebab amalan yang menyusul. Wadhalika kadu'ai rasul. Contohnya, doanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yauma Badrin, pada hari perang Badar. Perang Badar adalah sebuah perang dalam jumlah pasukan muslimin 313 sampai 19. Musyrikin berjumlah 1000 dengan pasukan lengkap. Siap perang. Sedangkan beliau hanya pasukan menghadang rombongan dagang. Jadi senjatanya ala kadar. Singkat tak kala beliau melihat pasukan beliau seperti ini. Dan melihat pasukan musyrikin yang begitu besarnya dengan segala persiapannya. Beliau pun berdoa. Ini ansuduka ahdak wa wa'daka Allahumma in syi'ta lam tu'bad. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis Umar, Allahumma in tuhlik hadihil asabah min ahlil Islam lam tu'bad fil ardi. Ya Rabb, saya berseru dengan memohon kepada Engkau, dengan janji Engkau, jika Engkau berkehendak, jika Engkau biarkan kelompok yang kecil ini Engkau binasakan dari penduduk ahlul Islam, Engkau tidak lagi disembah di muka bumi ini. Beristighosah. Terus Allahumma, Allahumma. Sampai selendangnya jatuh. Doa, berdoa, berdoa. Abu Bakar dari belakang mengambilkan selendangnya. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Itastahizu rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian beristighosah. Beristighosah tadi dalam kondisi terjepit. Berdoa, berdoa, berdoa. Mengaduh kepada Allah. Mengaduhnya kepada Allah. Bukan kepada kuburannya Nabi Adam, Nabi yang lainnya. Bukan kepada Allah. Istastaghisu rabbakum. Ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Anni mumiddukum, kami berikan kepada kalian 1000 malaikat dari langit. Turun 1000 malaikat dari langit. Murdifin, memakai tanda-tanda. Dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itulah sikap optimis. Dalam kondisi terjepit, tetap berdoa memohon. Jangan berputus asa. Atur strategi. Nabi ketika hendak menghadapi pasukan bermusyawarah. Pasukan ada, ini ada sumur, namanya sumur Badar. Apakah pasukan di belakang sumur Badar atau sumur Badar di belakang kita? Sebagian usul, kalau ini bukan wahyu, lihat adab. Kalau ini bukan wahyu, saya punya usul. Apa itu? Sumur Badar di belakang punggung kita. Agar kalau kita haus, bisa minum air sumur Badar, orang musyrikin tidak dapat air. Karena ini bukan wahyu, Nabi menerima usulnya. Berkecamuklah peperangan. Dan Allah tolong. Jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Bismillah. Optimis. Demikian pula wa lailatil ahzab. Pada malam perang Ahzab, beliau pun berdoa. Allahumma munzilal kitab, syari'al hisab, hazimal ahzab, ihzimhum wa zalzilhum. Itu doa beliau. Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab. Syari'al hisab yang sangat cepat hisabnya. Allahumma ahzimil ahzab. Hancurkan kelompok-kelompok musyrikin ini. Allahumma zimhum wa zalzilhum. Gonjang-ganjingkan mereka. Hancurkan mereka. Setelah mengepung kota Madinah dengan pasukan 10.000. Pasukan gabungan. Tak bisa masuk ke kota Madinah karena dibikin parit. Nah saat itulah Allah turunkan angin. Tenda-tenda mereka terbang panci-panci mereka terbang. Dan Allah masukkan di hati mereka rasa takut. Akhirnya mereka pun pulang. Tidak berhasil menghancur luluhkan dakwatu tauhid, dakwatu sunnah. Ini optimis dan berusaha, berdoa. Demikian pula kadzalika ashabul ghor. Demikian pula orang-orang yang masuk ke dalam gua. Dalam hadis Bukhari wa Muslim, tiga orang ini masuk gua. Ketika masuk gua, tiba-tiba batu jatuh menggelundung menutup pintu gua. Sudah tidak mungkin mereka mendorong, batu sangat besar. Maka mereka mengatakan, tidak ada lagi yang menyelamatkan kita kecuali Allah dan amal soleh kita. Berdoalah kepada Allah dengan amal-amalmu. Sebutkan amalmu. Kemudian masing-masing menyebutkan amal soleh masing-masing. Ya Allah, saya memiliki bapak ibu yang sudah sepuh. Saya tidak pernah memberikan air susu kecuali yang pertama kali saya berikan adalah ayah ibuku. Suatu saat saya menggembalakan kambing pulang ke rumah, bapak ibu sudah tertidur. Saya peras susu, kemudian susu saya pegang, gelas saya pegang. Saya tidak mau membangunkan bapak ibuku. Saya tunggu sampai mereka bangun. Padahal anak-anak saya ngerengek-ngerengek minta air susu itu, ya Rasul, ya Allah. Saya menghargai, menghormati birrul walidain. Saya pegang sampai datang fajar. Itulah amal soleh yang saya miliki, ya Allah. Tolong buka gua ini, ya Allah. Allah geser pintu gua tadi, batu bergeser. Namun belum mampu keluar. Kemudian yang satu mengatakan, ya Rab, ya Allah, saya memiliki anak, mencintai anak pamanku, sepupu berarti. Setiap kali saya mengajak dia, dia tidak mau. Sampai pada akhirnya datang musim peceklik. Perempuan ini datang menemui saya, meminta harta, dan dia menyerahkan dirinya kepada saya. Tak kala saya sudah di atas keduanya, dia pun mengatakan, ittaqillah. Saya tinggalkan dia dan harta. Itu kisah tiga orang yang masuk gua, dan kemudian Allah selamatkan mereka setelah mengadu. Tidak berputus asa kepada Rabb-nya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik. Asyhadu